Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya atas segala limpah nikmat dan karunia Allah. Malam ini kita akan memulai pelajaran baru kita, yaitu membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha al-mujallad tsani, pada jilid yang kedua. Nah, barakallahu fikum, dan malam ini malam Jumat tanggal 24 Dzulhijjah insyaallah. Nah, bertepatan dengan tanggal 13 Agustus tahun 2000. Nah, barakallahu fikum. Silakan antum bisa menulis di buku antum untuk sekedar pengingat bahwasanya antum sudah belajar ini, baik yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, ya, tergantung antumnya. Antum sudah mengulang untuk yang keduanya, berarti antum tulis mulai belajar untuk mengulang tanggal 13 Agustus bertepatan dengan 24 Dzulhijjah. Nah, barakallahu fikum. Boleh ditulis nama mudaris dan juga teman-teman yang hadir di kelas. Nah, ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke pelajaran, yaitu halaman 5 di kitab yang saya pegang, halaman 5. Nah, seperti biasa, biasanya kita memulai pelajaran dengan ditalkin, ya, dibacakan lalu antum membaca ulang. Nah, sekarang dikasih pilihan, boleh seperti biasa ditalkin, boleh juga antum langsung membaca. Kemudian kalau ada bacaan yang salah atau tidak dimengerti akan diluruskan. Nah, mau milih yang mana ini? Langsung antum membaca atau ditalkin? Gimana? Nah, usul Pak Khair langsung baca. Barakallahu fikum, silakan. Baca ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Bergilir bergantian, ya. Dibaca satu, apa itu? Satu kalimat atau satu orang bergantian dari dialog yang ada. Naam. Ad-darsul awwal. Diartikan. Pelajaran pertama. Hashimun. Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bergilir. Enggak apa-apa, enggak diartikan enggak apa-apa. Nah. Salam boleh enggak diartikan. Al-mudarrisu. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kaifa haluka ya ustad? La'allaka bi khairin. Diartikan. Bagaimana kabarmu ya Ustaz? Wahai Ustaz, semoga engkau dalam kebaikan. Naam. Ganti, berganti. Al-mudarrisu. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashim? Ya Hashimu. Ya Hashimu. Ana uhibbuka kathiro. Ana uhibbuka kathiro ya Hashimu. Untuk sementara ini kita baca harokat lengkap tanpa diwakob, ya. Meskipun di akhir bacaan. Ana uhibbuka kathiron ya Hashimu. Nah, dibaca gitu. Ana uhibbuka kathiron ya Hashimu. Ya, innaka talibun. Jangan, diartikan bertahap. Diartikan dulu, diartikan. Alhamdulillah. dan bagaimana kabarmu wahai Hasyim? Saya sangat menyayangimu wahai Hasyim. Ya, baca lagi Arabnya. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin. Sesungguhnya engkau seorang pelajar yang cerdas dan bersungguh-sungguh dan memiliki akhlak, maksudnya berakhlak mulia. Nah, terus amin bagi istana anta aminal hindi ya Hasyimu, artinya apakah engkau dari Pakistan atau engkau dari India wahai Hasyim. Nah, barakallahu fikum, berganti. Hasyimu, inni minal hindi, saya dari India. Nah, ya. Al-mudarrisu wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli, dan temanmu yang telah keluar bersamamu sekarang dari kelas. Ahwa aidan minal hindi, apakah dia juga dari India? 6. Hasyim, la, innahu minal Pakistana. Min Pakistana. Artinya? Min Pakistan. Tidak, sesungguhnya dia dari Pakistan. 6. Berganti. Inna sa'ataka jamilatun ya Hasyimu. Aminal yabani hiya. Sesungguhnya jam tanganmu adalah jam tangan yang indah wahai Hasyim. Apakah jam tangan itu berasal dari Jepang? Naam, ahsantum. Nah, sekarang antum sudah bergilir semua. Sekarang ditalkin ya. Hasyimun. La innaha minal hindi. La innaha minal hindi. Bukan, sesungguhnya jam tersebut dari India. Bukan, sesungguhnya jam tersebut dari India. Agholiyatun hiya am rakhisatun. Agholiyatun hiya am rakhisatun. Apakah jam tersebut mahal atau murah? Apakah jam tersebut mahal atau murah? Nah, perhatikan ketika ada hamzah, yaitu yang dibaca A tadi, di tengahnya atau setelahnya ada am. Ada am kan di situ ya. Sudah berulang bacaan itu sudah berulang. Seperti di atas juga ada anta am min Pakistana, anta am minal hindi. Ya, dapat. Jadi ada hamzah, ada am. Itu antum ke atau garis bawahi, hamzah di garis bawahi, am di garis bawahi. Nah, ketika hamzah ketemu dengan am, maka ketika itu hamzanya memiliki arti talabu ta'yin, memiliki arti meminta kejelasan. Berbeda kalau hamzanya dia sendiri tanpa ada amnya, maka ketika itu memiliki arti talabu tasdiq, meminta pembenaran, atau talabu takrir, meminta jawaban na'am atau la. Ketika hamzanya sendiri tanpa am, berarti yang dituntut adalah apa itu, pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak, gitu kan. Nah, itu akhrajta, apakah engkau telah keluar, jawabannya na'am, kharajtu, betul aku telah keluar, atau la, ma kharajtu, tidak aku bisa keluar. Nah, gitu kan. Akitabuka hadza, apakah ini kitabmu? Jawabannya apa? Naam, hadza kitabi. Betul, ini adalah kitabku. Atau la. Kan itu. Bukan. hada laisa bi kitabi, ini bukan milikku. Itu kalau hamzah tanpa da'am. Tapi ketika hamzahnya da'am, berarti yang dituntut di situ menuntut tentang kejelasan. Jawabannya bukan na'am atau la. Jawabannya seperti yang di sini kita lihat. Meminta kejelasan tentang yang bacaan kita apa ini? Ghaliyatun hiya am rakhisatun. Meminta kejelasan tentang murah atau mahalnya jam. Ya. Ghaliyatun hiya am rakhisatun. Nah itu. Hiya itu domir yang menggantikan siapa? Hiya itu domir kata ganti menggantikan siapa di situ? Jam, ma'am, sa'atun, sa'atun mu'anas. Berarti di sini yang sudah jelas apa? Jam sudah jelas. Hiya. Apa yang belum jelas? Antara ghaliyatun dan rakhisatun, antara mahal dan murahnya. Gitu ya. Jadi yang sudah jelas apa? Jam. Yang belum jelas mahal dan murahnya. Nah itu. Nah, kemudian yang perlu antum perhatikan, yang setelah hamzah itu yang sedang dipertanyakan kejelasannya, itu ditaruh setelah hamzah. Gitu ya. Yang sedang ditanyakan kejelasannya, tulisannya diletakkan setelah hamzah. Nah itu. Kalau kebalik salah. Contohnya kalau kita baca kalimat ini dibalik. Ahiya ghaliyatun am rakhisatun. Itu salah. Gitu. Jadi yang ditulis setelah hamzah itu yang sedang dipertanyakan kejelasannya. Nah. Yang sudah jelas di situ jam, yang belum jelas tentang murah atau mahalnya. Nah. Nah, kita lanjutkan. Ghaliyatun hiya am rakhisatun. Baca. Ghaliyatun hiya am rakhisatun. Apakah jam tersebut jam yang mahal atau jam yang murah? Apakah jam tersebut jam yang mahal atau yang murah? 6. Innaha rakhisatun jiddan, innaha bi mi'ati rubiyatin faqat. Innaha rakhisatun jiddan, innaha bi mi'ati rubiyatin faqat. Sesungguhnya jam tersebut jam yang murah sekali atau sangat murah. Innah ya. Nah, innaha bi mi'ati rubiyatin faqat. Sesungguhnya jam tersebut dengan harga 100 rupiah saja. Sesungguhnya jam tersebut harga 100 rupiah. Nah, rupiah itu untuk mata uang India, kalau rupiah mata uang kita ya. Rupiah kan itu. Sekarang yang dibicarakan apa? India. India apa mata uangnya? Rupiah. Maka diartikannya rupiah. Bahasa Arabnya sama, rubiyatun artinya rupiah. Rupiah juga rubiyatun. Bahasa Arabnya sama. Nah, artikannya beda. Ya, kita lanjutkan. Kam akhon laka ya Hasimu? Kam akhon laka ya Hasimu? Berapa saudara yang engkau miliki wahai Hasyim? Berapa saudara yang memiliki wahai Hasyim? Nah, kalau arti singkat berapa saudaramu wahai Hasyim. Namun kita di sini ingin mengartikan secara lafaz supaya pertanyaannya juga sesuai dengan supaya jawabannya juga sesuai dengan pertanyaan. Yaitu jawabannya nanti aku memiliki. Pertanyaannya berapa saudara yang engkau miliki? Jawabannya aku memiliki sekian saudara. Nah, kenapa Hasimu bukan Hasimun? Dibaca ya Hasimu karena ada ya. Nah, ya itu membuat isim setelahnya menjadi mabni ala dom. Nah. Li salasatu ikhwatin. Li salasatu ikhwatin. Aku memiliki tiga saudara. Aku memiliki tiga saudara. Kenapa salasatu bukan salafu? Siapa yang jawab? Kenapa? Karena mufradnya ikhwatin, ikhwatun adalah mudzakkar yaitu akhun. Bilangnya mufradnya. Karena mufradnya ikhwa adalah mudzakkar yaitu akhun. Sehingga bilangannya dikasih tak marbutoh. Nah. Atulabunhum. Atulabunhum. Apakah mereka para siswa? Apakah mereka para siswa? La innahum tujarun. La innahum tujarun. Bukan, mereka adalah para pedagang. Bukan, mereka adalah para pedagang. Kam ukhtan laka. Kam ukhtan laka. Berapa saudari yang kau miliki? Berapa saudari yang kau miliki? Li arba'u akhawatin. Li arba'u akhawatin. Aku memiliki empat saudari. Aku memiliki empat saudari. Afil hindi hunnal ana. Afil hindi hunnal ana. Apakah mereka sekarang berada di India? Apakah mereka sekarang berada di India? Nah, kalau kita mendapati dorob atau apa jar majrur, itu bisa diartikan bolak-balik. Di sini ada jar majrur fil hindi, fi huruf jar, hindi isim majrur. Ada juga dorob, kata keterangan tempat atau waktu, yaitu al-ana, artinya sekarang. Sehingga dorob dan jar majrur boleh diartikan bolak-balik, maksudnya tidak mesti sesuai dengan susunan kata yang ada, baik susunan kata dalam bentuk lafaz ataupun secara kedudukan i'rabnya. Nah, sehingga bisa diartikan apakah di India mereka sekarang, atau apakah mereka sekarang di India, atau apakah sekarang mereka di India, bolak-balik. Nah, kita lanjutkan. La innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. La innahunna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Tidak, sesungguhnya mereka di sini di Madinah Munawwarah bersama bapakku dan ibuku. Tidak, sesungguhnya mereka di sini di Madinah Munawwarah bersama ayah dan ibuku. Atalibun hunna atau libatun hunna. Apakah mereka adalah para siswi? Apakah mereka adalah para siswi? La innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyati. La innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyati. Bukan, sesungguhnya mereka adalah para guru di madrasah tsanawi atau SMA. Bukan, sesungguhnya mereka adalah para guru di madrasah SMA. Naam, barakallahu fikum. Sudah selesai dari bacaan, sekarang giliran antum untuk membaca tamrin, ya, dibaca soalnya kemudian dijawab dan diterjemahkan. Perintahnya di situ tamarinu, latihan-latihan, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, silakan dibaca nomor 1. Min aina Hasimu? Hasimun. Hasimun artinya? Dari mana Hasim? Ya, kalau ini artinya dari mana asal, ya. Dari mana asal? Maksudnya menanyakan asal atau tempat tinggal. Dari mana asalnya Hasim? Huwa minal Hindi. Apa ina? Iya, boleh. Huwa minal Hindi. Dia dari India. Boleh pakai domir huwa minal Hindi, boleh juga diulang Hasimun minal Hindi. Ya, berikutnya. Ayuhibbuhu mudarrisu? Naam, artinya? Apakah guru itu menyukai mereka, dia? Iya, jawabannya? Naam. Al-mudarrisu yuhibbuhu. Naam, artinya? Betul, benar kan? Dia, guru itu menyukai dia. Naam. Boleh jawabannya seperti itu, boleh juga dibalik. Boleh mengatakan tadi na'am al-mudarrisu yuhibbuhu atau na'am yubi yuhibbuhul mudarrisu. Oh, yuhibbuhul mudarrisu. Berarti fi'il kemudian maful bihi kemudian fa'il. Kalau yang sekarang na'am yuhibbuhu, yuhibbu fi'il mudore, haknya yuhibbuhu yang dibaca doma tadi sebagai maful bihi objek yang ditaruh di depan. Al-mudarrisu sebagai fa'ilnya. Nah, gitu ya. Kalau jawaban yang pertama tadi na'am al-mudarrisu yuhibbuhu, berarti al-mudarrisunya mubtada, yuhibbuhunya fi'il mudore, fa'ilnya siapa? Huwa. Kembali ke siapa? Al-mudarrisu. Al-haknya yang dibaca doma sebagai maful bihi atau objek. Berbeda kedudukan, ya. Jadi kalau dalam bacaan na'am Al-mudarisu yuhibuhu berarti konteksnya mubtada dan khobar. Karena yuhibuhu di situ fi'il dan fa'il sebagai khobar. Kalau jawabannya na'am yuhibuhul mudarisu berarti konteksnya fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yuhibu, fa'ilnya al-mudarisu. Naam, itu. Bisa dimengerti? Jawaban dua jawaban tersebut benar. Naam. Ya, kemudian nomor 3. Min aina sa'atuhu? Sa'atuhu minal hindi. Atau boleh jawaban itu benar. Ana minta jawaban yang kedua. Supaya tahu rekam jawaban. Maka domir sekarang. Sa'atuhu, domirnya apa sa'atuhu? Hasin. Sa'atun apa? Mudzakkar atau muannas? Muannas. Nah, berarti domirnya apa? Iya. Nah, baca pakai domir. Iya. Hiya minal hindi. Nah, jadi boleh jawabannya sa'atuhu minal hindi, boleh juga hiya minal hindi. Nah. Boleh pakai domir, boleh diulang. Diulang yaitu sa'atuhu. Nah, berikutnya. Bakam hiya. Nah, dengan berapa dia, maksudnya berapa dengan harga berapa? Berapa harganya? Ya. Jawabannya hiya bimi'ati rupiatin. Iya. Artinya dia dengan harga 100 rupiah. Naam, ahsantum. Ya, nomor 5. Kam akhon lahu salah satu ikhwatin. Naam, ahsanta. Berapa saudaranya 3. 3 saudara. Naam. Aksannya diartikan berapa saudaranya atau berapa saudara yang dia miliki. Nah, lalu diartikan lahu, dia memiliki. Lahu artinya apa? Dia memiliki 3 saudara. Nah. Ya, kemudian kam ukhtan lahu artinya berapa saudarinya. Jawabannya lahu arba'u akhwatin. Lahu arba'u akhawatin. Dia memiliki 4 saudari. Naam, ahsan ta. Lahu diartikan dia memiliki. Ahsan. Terus nomor 7. Aina akhwatuhu? Gimana saudaranya? Akhawatuhu. Akhawatuhu jamaknya ukhtun. Ukhtun menjadi akhawatun. Saudari. Gimana saudari? Di mana saudari-saudarinya? Di mana saudari-saudarinya? Hunna al-ana bil madinatil munawwarati. Nah, artinya saudara-saudaranya, saudari-saudarinya, saudari-saudarinya sekarang berada di Madinah Munawwarah. Nah, hunna fil madinatil munawwarati. Mereka saudari-saudarinya berada di Madinah Munawwarah. Ahsantum. Latihan kedua. Do hadhil alamata. Letakkan, taruhlah tanda ini. Nah, do itu fiil amr dari wadha'a. Wadha'a yadhi'u. Fiil amrnya do. Letakkan tanda ini yaitu tanda apa itu? Centang atau checklist ya. Amamal jumali sahihati. Di depan kalimat yang benar. Yaitu benar artinya sesuai dengan bacaan pada pelajaran pertama yang kita baca tadi di awal. Wa hadhil alamata, dan tanda ini, tanda apa? Silang. Letakkan tanda ini yaitu silang. Amamal jumalil lati laysat sahihatan, di depan kalimat yang tidak benar. Naam. Ya, silakan. Nomor 1 dibaca. Saya beri jawab. Hashimu talibun kaslanu. Hashimun, amzah jangan dibaca. Itu maksudnya untuk A, maksudnya A. A. Hashimun talibun kaslanu. Hashimun talibun kaslanu. Nah, sahih apa khata'? Kalau kalau centang berarti sahih dalam ucapan. Kalau silang sah khata'. Kalau silang berarti khata' kalau diucap. Nah, sahih apa khata'? Khata'. Nah, khata' salah. Terus B-nya baca? Masih antum. B-nya apa? Hashimun talibun mujtahidun. Artinya? Hasim adalah siswa yang rajin. Apa jawabannya? Sahih. Naam. Ya, bergilir. Sa'atu rohisotin. Sa'atuhu rohisotun. Sa'atuhu rohisotun. Artinya? Jam tangannya murah. Iya. Sahih apa khata? Sahih. Naam, kemudian? Sa'atuhu goliatun. Goliatun. Goliatun. Ya, jawabannya? Jam tangannya mahal. Khoto. Ya, berganti. Sa'atuhu bi'alfin rubiyatin. Mudhof ilai. Bi'alfi. Oh, bi'alfi rubiyatin. Naam, rubiyatin mudhof ilai. Khoto. Khoto. Kemudian B-nya? Sa'atun bimi'ati. Sa'atuhu. Sa'atuhu bimi'ati rubiyatin. Jam jam jam tangan dia berharga 100 rupiah. Naam. Sahih apa khata? Sahih. Sahih. Naam. Berikutnya. Ahwatuhu ahwatuhu bil madinatil munawwarati. Sahih. Artinya apa itu? Saudari-saudarinya di Madinah Al Munawwarah. Iya, kemudian B-nya? Ahwatuhu bil Hindi. Saudari-saudarinya di India. Naam, barakallahu fikum. Khata'. Poin ketiga. Ta'ammal mahyali. Ta'amal itu fi'il amr, ya. Fi'il amr, perintah, fi'il yang menunjukkan perintah dari wazan tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'al fi'il amrnya. Ta'amal. Perhatikan ma yali. Ma-nya isim mausul, kata sambung. Kedudukannya sebagai objek. Dia mabni, karena itu kita jawab bi mahali nasbin. Nah, ucapan anak mohon dipahami, nanti ucapan ini sering keluar dalam pelajaran malam Kemis, gitu ya. Jadi dia mabni kita ucap fi mahali nasbin. Nanti antum akan dapat penjelasan tentang isim terbagi dua dari sisi perubahan. Ada isim mu'rab, ada isim yang mabni. Isim mu'rab itu isim yang mengalami perubahan. Perubahan dari marfu menjadi mansub menjadi majrur. Nah, dengan harokat yang jelas baik berupa harokat ataupun huruf berubah. Nah, kalau isim mabni, isim yang dia tidak bisa mengalami perubahan. Dia bisa mengalami perubahan kedudukan dari ropa ke mansub ke majrur, namun tidak berubah secara bentuknya. Nah, secara bentuknya itu isim mabni namanya. Assalamualaikum. Isim yang mu'rab, contohnya yang mengalami perubahan, contohnya Muhammad, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, gitu kan? Isim yang mabni seperti isim domir itu mabni, nggak berubah. Isim isyarat juga mabni, nggak berubah. Nah, ini kita lihat sekarang. Perhatikan berikut ini, ma di sini isim mausul yang dia itu mabni, sehingga kita katakan dia fi mahali nasbin. Kalau mabni kita katakan fi mahal. Kalau yang mu'rab kita katakan langsung marfu atau mansub atau majrur. Ini dulu yang dipahami. Ada kaidah yang biasa dipakai untuk i'rab, perbedaan mengucap fi mahali raf'in dan marfu, fi mahali nasbin dan mansub, fi mahali jarin dan majrur. Nah, gitu kan. Marfu satu istilah, istilah sebelahnya antum pahami fi mahali raf'in. Mansub atau nasab istilah yang kedua. Istilah sebelahnya fi mahali nasbin. Yang ketiga, jar atau majrur. Istilah sebelahnya bernama apa? Fi mahali jarin. Apa perbedaannya? Kalau yang marfu, yang mansub, yang majrur dan juga majzum, untuk yang mu'rab, isim-isim yang mengalami perubahan, pakainya itu istilahnya. Kalau isim-isim yang mabni, maka istilahnya itu yang fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, atau fi mahali jarin, termasuk fi mahali jasmin untuk pada fiilnya, fi mahali jasmin. 6. Itu tingkat-tingkat. Nanti di waktu yang lain akan diulang. Nah, sehingga anak katakan di sini ta'amal fi'il amr, dia butuh kepada objek, butuh kepada maful bihi objek, ma itu sebagai objeknya, ma. Karena ma di situ sebagai isim yang mabni, maka kita katakan apa? Fi mahali nasbin, bukan ma mansub. Kalau mansub salah. Ya, kenapa kita katakan ma isim mausul mansub? Karena sebagai objek. Salah ngucap mansub. Bilangnya apa? Ma isim mausul fi mahali nasbin. Sebab dia mabni, jadi menempati kedudukannya nasab. Gitu, menempati kedudukannya nasab. Sebab yang namanya mansub itu fathah atau penggantinya fathah. Sekarang ada enggak fathahnya pada ma? Enggak ada kan? Ma dia tuh berupa mim dan alif. Di atas alif ada sukun. Iya kan? Enggak akan keluar fathah, doma ataupun kasrah pada ma. Si mabni. Sehingga kita katakan fi mahali nasbin, menempati kedudukannya nasab. Apa itu nasab? Fathah atau penggantinya fathah. Nah, itu ya. Nah, jadi itu maksud dari ucapan fi mahali nasbin. Begitu juga nanti ada ucapan fi mahali rafin. Nah, yali fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, mustatir huwa, kembali ke ma. Kembalinya ke ma. Sehingga artikan perhatikan apa yang berikut ini. Nah, gitu. Diartikan ma-nya apa? Perhatikan apa yang berikut ini. Singkatnya perhatikan berikut ini. Nah, kita lihat inna ditambah huwa. Di situ menjadi apa? Innahu. Nah, huwa itu isim domir. Yang namanya isim domir itu mabni. Hu juga yang innahu itu juga isim domir, juga mabni. Semuanya mabni itu. Huwa, hiya, anta, anti, ana, hum, huna, antum, antuna, nahnu, semua yang dibacaan itu mabni. Begitu juga yang perubahannya innahu, innaha, innaka, innaki, semuanya mabni. Karena isim domir. Ulang, kita baca bareng. Inna ditambah huwa menjadi innahu. Kita baca innahunya. Innahu. Innahu. Innaha. Innaha. Innaka. Innaka. Innaki. Innaki. Innani. Innani. Innahum. Innahum. Innahunna. Innahunna. Innakum. Innakum. Innakunna. Innakunna. Innana. Innana. Atau bacaan kedua inna. Inna. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Jadi di situ ada dua domir. Pertama huwa, pertama hu yang bersambung dengan inna. Yang bawahnya ada hiya, sampingnya ha yang bersambung dengan inna. Bawahnya lagi anta, sampingnya menjadi ka. Nah, itu. Kalau antum melihat jadwal perubahan domir, jadwal pembagian domir ada di kitab ilmu pengantar nahwu dan sorof. Di bagian domir itu dijelaskan ada domir terbagi, di domir dijelaskan terbagi menjadi dua, domir munfasil, yang kedua domir mutasil. Itu coba di merojak lagi ya. Nah, di sini yang huwa, hiya, anta, anti dan teman-temannya sampai bawah itu disebut domir munfasil, domir yang terpisah. Maksud terpisah dia tidak bisa bersambung dengan kata, baik berupa dengan isim ataupun fi'il, enggak bisa bersambung. Berdiri sendiri dia. Enggak boleh disambung. Kalau domir yang kedua, pembagian yang kedua disebut domir mutasil, domir yang bersambung. Lah ini domir ini harus bersambung dengan fi'il atau dengan isim. Contohnya apa di situ? Ya ini, hu, ha, ka, ki. Nah, itu. Harus bersambung. Di situ contohnya bersambung dengan apa? Dengan huruf, huruf inna. Innahu, innaha, innaka. Kalau kita bikin penempatan kalimat, huwa Muhammadun, dia adalah Muhammad. Atau huwa Talibun, dia adalah santri, gitu kan. Bikin lagi kalimat yang sampingnya, innahu Talibun, sesungguhnya dia adalah santri. Ya, huwa dia harus sendirian, gak boleh bersambung. Kalau innahu harus bersambung. Contoh di situ dengan apa bersambungnya? Dengan huruf inna. Bisa enggak bersambung dengan isim? Bisa. Apa? Kitabuhu, kitabnya. Iya kan? Bisa enggak bersambung dengan fi'il? Bisa. Contohnya apa? Dorobahu, dia telah memukulnya. Nah, kan itu. Nah, itu yang dikatakan dengan domir mutasil. Jadi yang hu, ha, ka, ki, hum, huna itu namanya domir mutasil, domir yang bersambung. Karena dia harus bersambung dengan isim, dengan fi'il atau dengan huruf. Nah, ketika bersambung dengan isim kedudukannya apa, dengan fi'il apa kedudukannya, dengan huruf kedudukannya apa, masing-masing ada kedudukan. Nah, ya bisa dimengerti sampai sini. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita bahas tentang innahnya. Inna di sini huruf yang dia bisa masuk kepada isim yang dohir, yaitu yang bukan domir, seperti Muhammadun, Kitabun, Rajulun, Asadun dan seterusnya. Bisa juga inna itu masuk kepada yang domir. Inna ini, huruf ini bisa masuk kepada isim dohir, bisa masuk kepada isim domir. Nah, yang sekarang kita baca barusan, inna masuk kepada isim domir. Innahu, innaha, innaka, innaki, innani atau ini, innani atau ini, ada dua bacaan. Ini semuanya inna masuk kepada isim domir. Ngerti? Kita bikin inna masuk kepada isim dohir. Innahu kita ganti isim dohir menjadi apa? Inna. Kita kasih contoh, misalkan nama orang, inna Muhammadan. Innaha kita ganti isim dohir menjadi siapa? Inna Fatimata, gitu kan? Innaka kita ganti dengan nama orang menjadi apa? Menjadi kita manggil orang, innaka ya Muhammadu, ... sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ... kan itu. Innaki ganti dengan orang, berarti harus dikeluarkan yang diajak bicara. Innaki ya Fatimatu. Innani berarti apa? Yang berbicara sendiri, berarti inni. Nah, itu. Innahum diganti dengan isim dhahir menjadi apa? Innal muslimina. Nah, hum, gitu kan? Innahuna diganti dengan isim dhahir menjadi innal muslimati. Nah, sekarang innakum diganti dengan isim dhahir, maka tetap cuman kita panggil orangnya. Jadi innakum ya ikhwanu. Innakunna juga tetap menjadi apa? Innakunna ya akhawatu. Nah, berarti yang bisa diganti dengan isim dhahir itu pada orang ketiga. Inna bisa masuk kepada isim ya, yang isim dhahir dan domir, yang pada bacaan yang bisa diganti pada yang orang ketiga, yaitu huwa, hiya, hum dan huna. Innahu diganti menjadi inna Muhammadan. Innaha diganti menjadi inna Fatimata. Kemudian innahum bisa diganti menjadi innal muslimina. Huna bisa diganti menjadi innal muslimati. Innal muslimati. Nah, bisa mengerti? Di situ inna berarti bisa masuk kepada isim domir, bisa masuk kepada isim dohir. Ya. Nah, poin keempat kita baca. Adkhil inna alal jumadil atiyati. Masukkan inna pada kalimat-kalimat berikut. Nah, innanya di sini masuk kepada isim apa? Isim domir. Berarti antum bikin seperti di atas. Silakan. Dibaca dan diartikan. Huwa tajirun. Innahu tajirun. Ya. Dia seorang pedagang. Sesungguhnya dia seorang pedagang. Nah, ketika dikasih inna artinya beda. Ya, ganti. Ana talibun. Inni talibun. Ya. Saya pelajar. Ya, saya pelajar. Terus berubah menjadi sesungguhnya. Sesungguhnya saya pelajar. Iya, terus. Tiga. Hum minal yabani. Mereka dari Jepang. Innahum minal yabani. Sesungguhnya mereka dari Jepang. Nah, aksanta. Ganti. Antum adkiya'u. Antum, kamu, kalian, kalian cerdas. Kalian adalah orang-orang yang cerdas. Kalian adalah orang-orang yang cerdas. Berubah menjadi innakum adkiya'u. Nah, artinya sesungguhnya kalian orang-orang yang cerdas. Iya. Terus hiya mudazawwijatun. Dia adalah orang yang menikah. Dia adalah orang yang menikah atau bersuami. Atau bersuami aja. Dia orang yang bersuami. Naam, dia orang yang bersuami. Terus menjadi innaha mutazawwijatun. Innaha mutazawwijatun artinya dia sesungguhnya dia adalah seorang yang bersuami. Naam. Terus ya. Nahnu muslimuna. Kita adalah muslim. Ya, kami adalah muslim. Ya, berubah menjadi inna muslimuna. Artinya sesungguhnya kami muslim. Ya, adalah orang-orang muslim. Ya, ganti. Antunna mujtahidatun. Artinya mereka para wanita itu antunna oh, kalian perempuan adalah orang yang rajin. Naam. Perempuan ini kan dalam kurung ya. Kalian dalam kurung apa? Perempuan. Jadi yang dalam kurung enggak usah diartikan. Oh, gitu. Kalian adalah para wanita yang rajin. Itu sudah mengerti kalau arti kalian adalah wanita. Yeah. Betul? Yeah. Tapi ketika perempuannya diartikan kalian perempuan, nanti bisa dipahami kaliannya mubtada, perempuannya khobar. Iya enggak? Sedangkan yang diinginkan adalah khobarnya itu mujtahidatun. Sehingga kita katakan kalian mujtahidatun adalah para wanita yang rajin. Nah, cukup itu. Ya. Nah, terus innakunna mujtahidatun. Artinya sesungguhnya kalian wanita yang rajin. Iya. Hunna muslimatun. Artinya mereka adalah wanita-wanita muslim. Iya, wanita-wanita muslimah. Kemudian berubah menjadi innahunna muslimatun. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita muslimah. Iya. Bersembilan. Anta rajulun ghaniyyun. Kamu seorang pria yang kaya. Innaka rajulun ghaniyyun. Sesungguhnya kamu seorang pria yang kaya. Naam. Aksanta. Ganti. Anti dzakiyatun. Innaki dzakiyatun. Sesungguhnya kamu wanita yang cerdas. Naam. Sesungguhnya kamu wanita yang cerdas. Aksantum. Sekarang poin 5. Ini masih berhubungan dalam penjelasan sehingga kita lanjutkan ke poin 5. Poin 5 di sini innanya sekarang masuk ke isim yang dhohir. Tadi kan inna masuk isim yang domir, ya. Kalau masuk kepada isim yang domir, antum enggak melihat adanya perubahan. Iya enggak? Huwa tajirun menjadi innahu tajirun. Ana talibun, innani talibun. Tidak kelihatan adanya perubahan kecuali pada huwa menjadi hu. Ana menjadi ya, kan itu. Hum tetap enggak berubah. Antum berubah menjadi kum. Hiya berubah menjadi apa? Ha. Nahnu menjadi na. Antuna menjadi kunna. Huna menjadi apa? Tetap huna. Anta menjadi ka, innaka. Anti menjadi ki, innaki. Nah, itu perubahannya berarti pada domir yang semuanya mabni. Baik anta ataupun ki semuanya mabni. Dengan kata lain tidak ada perubahan. Berbeda dengan lihat di sini. Yang poin kelima ini inna masuk ke isim dhohir, maka di situ terlihat adanya perubahan. Ya, kita baca. Iqra'il amthilatal atiyata. Bacalah contoh-contoh berikut ini. Al-mudarisu jadidun. Guru itu guru baru. Innal mudarisa jadidun. Sesungguhnya guru itu adalah guru yang baru. Fatimatu tabibatun. Fatimah adalah seorang dokter. Inna Fatimata tabibatun. Sesungguhnya Fatimah adalah seorang dokter. Hamidun mutazawijun. Hamid adalah orang yang beristri. Inna Hamidan mutazawijun. Sesungguhnya Hamid beristri. Nah, ada perubahan jelas? Apa perubahannya? Yang al-mudarisu menjadi al-mudarisa. Fatimatu Fatimata. Hamidun menjadi Hamidah. Berarti berubah dari marfu menjadi mansub. Apa itu marfu? Ibarat dari doma atau pengantinya doma. Apa mansub? Ibarat dari fathah atau pengantinya fathah. Mansub dan nasob sama. Marfu dan rafa sama. Beda bahasa aja, gitu ya. Nah, di situ antum melihat ada perubahan. Kenapa ada perubahan? Karena begitulah inna ketika masuk kepada mubtada dan khobar. Inna ketika masuk kepada mubtada dan khobar akan merubah mubtada menjadi isim inna, akan merubah khobar menjadi khobarnya inna. Yang tadinya perhatikan al-mudarisu jadidun, al-mudarisu sebagai mubtada, marfu. Tanda rafa'nya apa? Doma. Ingat kalau ngucap marfu berarti artinya doma atau pengantinya doma, kan gitu. Kemudian jadi dun khobar. Khobar itu marfu. Tanda rupanya apa? Doma juga. Nah, mubtada khobar. Sekarang berubah menjadi inna innal mudarisa jadi dun. Inna di situ huruf huruf taukid wa nasbin, harfu taukidin wa nasbin, huruf penguat dan menasob. Inna itu huruf penguat dan penasob. Maksudnya apa? Inna itu akan menjadikan isim setelahnya yang kemasukan inna menjadi kuat dan nasob, itu mansub, harokatnya fathah. Nah, menjadi kuat dari sisi artinya berubah. Yang tadinya al-mudarisu jadidun, guru itu guru yang baru, menjadi sesungguhnya guru itu guru yang baru. Lebih kuat mana? Ucapan guru itu baru dengan sesungguhnya guru itu baru. Kuat mana? Kuat ada kata sesungguhnya. Ada penegasan di situ. Nah, itu yang dikatakan dengan inna itu harfu taukid, huruf yang memiliki arti penegasan. Kemudian juga disebut huruf harfu nasbin, huruf yang memiliki arti untuk huruf yang menasob, membuat isim menjadi mansub. Apa mansub? Fathah atau pengantinya fathah. Di situ al-mudarisu yang tadinya doma berubah menjadi apa? Fathah, kan? Nah, itu. Karena apa? Karena dia mansub, nasob. Nasob itu apa? Fathah atau pengantinya fathah. Nah, jadi ada perubahan. Perubahan pertama dari sisi arti, yaitu yang artinya tadinya biasa menjadi kuat. Yang kedua dari sisi kedudukannya, yang tadinya ropak menjadi mansub. Nah, perbedaannya yang poin 5 dengan poin 4, perbedaannya apa? Kalau poin 4 masuk kepada domir, sehingga kita katakan fi mahali nasbin, yang tadi dijelaskan di awal. Kalau yang poin 5 kita katakan mansub. Nah, gitu ya. Sekarang antum sudah boleh mengerti antara ucapan i'rab fi mahali nasbin dengan mansub. Dengarkan anak i'rab. Innahu, mana yang innahu? Innahu tajirun. Innahu tajirun. Inna harfu taukidin wa nasbin. Inna itu huruf yang memberikan penguat dan merubah menjadi nasob. Itu artinya. Hu itu yang ha, yang kita baca hu sebagai domir mutasil. Domir mutasil bukan? Mutasil karena bersambung, kan? Fi mahali nasbin. Nah, gitu. Bukan domir mutasil mansub. Enggak boleh kita ngucap mansub. Kenapa? Karena dia mabni. Kalau mansub itu fathah. Sekarang dia berfathah atau enggak? Dia kan enggak bisa berubah dari doma jadi fathah, enggak bisa berubah, kan? Tetap keadaannya itu hu aja. Sehingga apa? Kita katakan fi mahali nasbin. Yaitu menempati kedudukannya nasab, menempati kedudukannya fathah dan penggantinya fathah. Ngerti? Itu kalau pada isim yang mabni kita katakan fi mahali nasbin. Berbeda ketika pada isim yang mu'rab, yang dia mengalami perubahan dari marfu menjadi mansub menjadi majrur, yaitu dari doma menjadi fathah menjadi kasroh, maka kita katakan marfu'un, mansubun, majrurun. Nah, sehingga lihat yang contoh kedua, yang latihan kelima, al-mudarisu jadidun, innal mudarisa jadidun, kita katakan inna harfu taukidin wa nasbin. Al-mudarisu apa? Al-mudarisa, ya, inna harfu taukidin wa nasbin, al-mudarisa isim inna, yang tadi yang mutada berubah menjadi isim, isim inna mansubun wa alamatun nasbihi fathah. Isim inna yang mansub, yang tanda nasubnya adalah fathah. Nah, jadi ini ada satu faedah bagi antum untuk ma'irob, menguatkan pelajaran irob kita pada malam Kamis, yaitu apa? Memahami tentang inna. Jadi antum tahu, pertama tahu arti inna, apa arti inna, yaitu harfu taukid dan nasbin, huruf penguat dan huruf nasob, yang dia akan merubah arti yang tadinya artinya biasa menjadi kuat karena taukid, kemudian merubah kedudukan yang tadinya rofa karena mubtada berubah menjadi nasob karena sebagai isim inna. Nah itu ya. Nah, jadi al-mudarisu mubtada, jadidun khobarnya mubtada, berubah menjadi innal mudarisa jadidun, al-mudarisa isimnya inna, mansub tanda nasobnya fathah, jadidun khobarnya inna, marfu tanda rafa'nya doma. Nah, bukan khobarnya mubtada lagi, sekarang berubah menjadi apa? Khobarnya inna. Nah, untuk lebih jelas antum mengerti ucapan ini mansub, ini marfu, ini majrur, antum harus menghafal kolom. Kolomnya antum bisa apa? Sekarang belum ada rangkumannya ya. Nah, ya, kalau sempat dibikinkan, kalau sempat mungkin download ada. Kolom namanya kolom marfuat. Ya, yaitu kolom ini berisi tentang 14 isim yang kurang lebih 14 yang keadaannya dia tuh marfu. Nah, itu. 9 ditambah tawabi 9 atau 10 ditambah tawabi 4, berarti sekitar 13 atau 14. Dihafal. Isim-isim ini kalau dia sebagai itu pasti marfu. Contohnya apa? Mubtada. Yang pertama, kedua khobar. Yang ketiga fa'il. Yang keempat naibul fa'il. Yang kelima isim isim kana. Yang keenam is khobar ina. Lihat ini sekarang kita nih. Khobar ina, jadidun khobar ina. Marfu enggak? Marfu. Berarti dia ada pada poin kolom ke-6 kalau kita baca marfuat. Sebenarnya gampang, atum hafal aja kolom-kolomnya. Kalau marfuat ada berapa, kalau mansubat ada berapa, kalau majrurat ada berapa, hafal. Nanti ketika isim itu kedudukannya masuk di kolom itu, berarti harus harokatnya doma atau penggantinya doma. Kalau isim ini kedudukannya ada di kolom mansubat, berarti dia harus fathah atau penggantinya fathah. Kalau dia ada di kolom majrur, maka dia harus kasrah atau penggantinya kasrah. Sekarang diulang tadi. Pertama tadi apa? Mubtada. Kedua khobar. Ketiga fa'il. Keempat naibul fa'il. Kelima isim kana. Keenam khobar inna. Ini lihat khobar inna. Kita baca inna innal mudarisa jadidun. Inna harfu taukid wa nasbin. Al mudarisa isim inna mansub. Alamat nasubnya fathah. Jadidun khobar inna marfu. Ada di kolom keberapa? 6. Kita ucap jadidun khobar inna marfu. Alamat rafihi doma. Nah itu yang menjadikan kita mengucap marfu dan mansub itu. Dia ada di kolom mana? Ini sekedar untuk memahamkan aja ya. Seperti kita mengucap ja'a Muhammadun. Muhammadun kenapa harakatnya doma? Karena dia ada di kolom marfu. Sebagai apa? Fa'il kan? Muhammadun fa'ilun. Kalau fa'il ada di kolom apa tadi? Kolom pertama yang di posisi ketiga, mubtada khobar fa'il. Naibul fa'il isim kana khobar inna. Kan itu. Nah, baru nanti setelah itu apa? Tawabi. Ngam, yaitu atop naat badal sama tokit. Nah, tadi 10. Ya, perlu yang tadi banyak tuh di mansubat ya, saya ngucap. Tadi ada 10-an. Nah, itu cukup menghafal 10 perkara ini ada di marfuat. Setelah itu tentu menghafal yang pada mansubat. Nanti mansubat maful bihi, mansubat. Isim inna yang barusan kita baca mansubat. Kan itu khobar kana mansubat. Maful mutlak maful li ajli, maful fihi atau dorof, yang biasa kita baca dorof mansub itu. Maful ma'a hal tamyiz. Nah itu. Kemudian mustasna 10. Siang terus munada 11. Ya. Baru tambah 4 lagi tawabi yang na'at atau badal dan taukid. Jadi 15 yang mansubat. Majrurat sedikit cuma 3 kolomnya yang perlu dihafal. Lihat apa? Majrur bi harfil jar. Kalau diawali huruf jar berarti dia majrur. Yang kedua majrur karena mudhof ilai. Gampang kan? Yang ketiga majrur karena tawabi yaitu na'at, ataf, badal atau taukid. Itu dihafal di luar kepala. Nanti kalau antum sudah hafal, masing-masing cari contohnya. Sebetulnya itu kan istilah ringkas. Khobar istilah ringkas apa-apa. Tahu contoh-contohnya. Nanti ketika i'rab di malam Kamis akan mudah. Kenapa antum merasa berat? Karena antum kolom-kolom ini belum dihafal. Yang antum baru berusaha paham itu tanda-tanda i'rab. Tanda marfu adalah doma atau wawu atau apa lagi? Atau tanda rafa, doma, wawu, alif, sama sebutun nun cuma 4 kan? Itu yang antum hafal. Sementara itu apa? Ini hanya sebagai tanda. Yang terpenting bukan tandanya, tapi apa? Mengerti kedudukan tadi. Ini kedudukannya di kolom marfu, kolom mansub atau kolom majrur. Nah itu. Jadi insya Allah pelajaran malam Kamis itu pelajaran yang mudah, apalagi membantu mengi'rab. Itu semakin memahamkan antum untuk mengerti tanda i'rab. Nah itu. Yang susah justru di apa? Kita memahami kedudukan yang susah. Memahami kedudukan itu. Nah. Kalau sudah tahu kedudukan, ya baru tanda si mudah. Karena itu dalam kitab enggak ada harokat. Iya kan? Kenapa? Karena yang paling gampang itu kita mengetahui tandanya. Yang susah itu ini memahami ini fi'il, ini fa'il atau naibul fa'il. Atau dia sebagai murada atau khobar. Atau sebagai lainnya. Nah, itu yang susah memahami itu. Terutama di bab mansubat yang susah-susah. Nah, jadi untuk tanda-tanda mudah. Jadi berusaha hafal kolom-kolom tadi ya. Untuk memudahkan pelajaran pada malam Kamis. Insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Mohon maaf malam ini agak panjang. Nah, di waktu yang lain insyaallah lebih ringkas. Ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.